maka Nabi Adam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan beliau melampaui batas. Nah, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dan memberikan taubat, menerima taubat dari Nabi Adam. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Adam ketika beliau telah sadar bahwasanya beliau telah melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa dengan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat beliau, taubat dari Nabi Adam alaihi salam. Demikian pula kita ketika kita sadar, kita tahu bahwasannya kita telah melakukan perbuatan dosa, namanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari Nabi Adam alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian ke bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kalian di sana, menetaplah kalian di muka bumi, sesungguhnya sebagian kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lainnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pula mendapatkan kesusahan, kesengsaraan. Bagi siapa yang ingin hidupnya tenang, senang, tidak mendapatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat, hendaknya dia mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kitabullah Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak akan tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengalami kesengsaraan, tidak akan menderita. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dan tidak mau mengingatku, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dia habiskan waktu yang dia miliki dan kehidupan yang ada pada dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cenderung, naam, pada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, yang melanggar aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan donka. Orang yang demikian, maka bagi dia itu kehidupan yang sempit, yang susah, yang sengsara. Naam, dia akan mendapatkan kehidupan yang susah, sulit. Naam, meskipun zahirnya mungkin orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, nah, enggan mengamalkan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dunianya kelihatannya mewah, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi ketahuilah, yang demikian itu tidak menjadikan hati-hati mereka tenang. Nah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup, ketenangan hidup yang sebenarnya adalah terletak pada hati seorang hamba. Nah, meskipun terlihat tidak memiliki harta di dunia ini, terlihat seperti kehidupannya susah, akan tapi ketika hatinya merasa tenang, nyaman, tentram, maka demikianlah kehidupan yang tenang, yang baik, yang sebenarnya. Karena demikianlah Rasul alaihi salatu wasallam menilai seorang itu, dinilai orang yang kaya, yaitu ketika hati dia sudah merasa cukup, merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Perhatikan betapa banyak, naam, orang-orang yang bahkan mungkin ada di sekitar kita, sekeliling kita, diberikan harta yang melimpah, akan tapi kehidupannya tidak tenang. Bahkan di antara mereka ada yang mempunyai jabatan yang tinggi, harta yang banyak, akan tapi yang demikian itu tidak membuat mereka tenang dan nyaman. Bahkan masih, ya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya, korupsi dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya, nah, mendapatkan hukuman. Yang demikian menunjukkan bahwasannya, nah, harta tidaklah menjamin seseorang itu hidup senang, hidup bahagia. Nah, akan tapi kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seorang ya mampu mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Orang yang enggan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah, yang sulit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang demikian, yang enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia, maka kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Padahal ketika hidup, di masa hidupnya, nah, dia memiliki penglihatan yang sempurna, memiliki mata, melihat dengan baik, dengan sempurna. Nah, akan tapi ketika dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia enggan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika hidup di dunia, maka dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu ketika masa hidupku aku adalah orang yang mampu melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah menjawab, demikianlah. Karena dahulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, maka engkau melalaikannya. Engkau lalai dari mengingat kami, lalai dari apa yang kami turunkan, dari ayat-ayat kami, enggan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu melupakan itu semua. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula pada hari ini engkau dilalaikan. Dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati ashaddu wa abqa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, siksa di akhirat itu lebih keras. Dan kekal kata Allah subhanahu wa ta'ala, terus menerus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Adam alaihi salam, beliau yang dahulu tinggal di dalam jannah, tinggal di dalam surga. Yang diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika beliau tergoda oleh bujuk kayu setan, dan beliau melakukan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian itu menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga dan diturunkan di bumi ini. Ini sebagai pelajaran bagi kita semua sebagai anak cucu Adam alaihi salam. Sebagai pelajaran untuk kita tidak mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh bapak kita, bapaknya umat manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau pun ketika beliau mengetahui kesalahan, kekeliruan yang beliau lakukan, beliau bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diterimalah taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, kita tahu itu kesalahan, itu kekeliruan. Atau kita diingatkan oleh saudara kita bahwasanya itu adalah kesalahan, itu adalah kekeliruan, itu adalah pelanggaran terhadap na'am syariat Allah Azza wa Jal. Maka hendaknya kita bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Sehingga kita selamat dari apa yang diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang na'am mereka enggan. Naam. Untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Enam jari dalil-dalil tentang keadaan atau bahwasannya Nabi Adam alaihissalam dahulu tinggal di dalam surga, di dalam jannahnya Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dalam jannahnya disebabkan enam beliau terbujuk, nam tertipu dengan bujuk rayu syaitan. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan pernyataan beliau setelah beliau menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Nabi Adam dahulu tinggal di dalam jannah, di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau dikeluarkan disebabkan nam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan wal imanu bil masihi dajjal. Kemudian yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, nam sebagai mukmin dan mukminah, untuk kita mengimani nam tentang kebenaran adanya al masih dajjal yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Terdapat banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Yang menjelaskan tentang permasalahan ini, tentang adanya dajjal. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat ketika mereka melaksanakan sholat pada tasyahud akhir, beliau memerintahkan untuk berlindung enam dari empat perkara, di antaranya berlindung dari fitnahnya Masih Ad-Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwad billahi min arba'i yaqulu Allahumma inni A'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal thumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam sabda beliau, "Idza faragha ahadukum," apabila salah seorang selesai binata syahudil akhir, dari tasyahud akhir, sebelum dia mengucapkan salam, na'am, hendaknya dia ta'awud, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika seorang selesai dari enam tasyahud akhir, sebelum dia mengucapkan salam, hendaknya dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika min azabil jahannam, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, wa min azabil qabr, dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Ini menunjukkan enam adanya siksa kubur. Enam hadis ini pun menunjukkan bahwasannya adanya siksa kubur, dikarenakan kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk berlindung darinya, berlindung dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, demikian pula dari fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarril masih dajjal, dari kejelekan al-masih ad-dajjal. 6. Ini pun merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasannya dajjal itu benar adanya, bukan hanya sekedar 6. Kisah dongeng, atau bukan hanya sekedar apa, seperti apa yang diyakini sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang bahwa dajjal itu hanyalah suatu gambaran saja, ungkapan saja dari kejelekan, dari amalan-amalan yang buruk, dan bukan makhluk yang nyata yang ada. Padahal di banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kebenaran akan munculnya dajjal di akhir zaman, ketika mendekati hari kiamat. Dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, untuk mengimani permasalahan ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala menyebut menyebutkan di dalam kitab ini, wajibnya bagi kita beriman tentang kebenaran adanya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita berlindung dari kejelekan ya, Al-Masih Dajjal. Kemudian setelah itu beliau menyatakan hendaknya setelah itu barulah kalian berdoa untuk dirinya dengan apa yang nampak bagi dia, ya, dengan apa yang dia kehendaki, dengan apa yang dia inginkan. Nah, dari perkara-perkara yang dia harapkan untuk dia dapatkan setelah dia berlindung dari empat perkara yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat besar. Nah, ya, insyaallah taala nam akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Nam dalil-dalil tentang permasalahan ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kalau ada yang benar dari apa yang kami sampaikan, ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan tentunya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali rujuk dari apa yang kita, dari kesalahan-kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.